Mega Record. Ayo mut. Abang Miren. Opa ne. Mami Aji. Cucoci. Rasakan sendiri begitu cepat malam berlalu. Mungkin ku tahan lajunya jalan sang rembulan. Terbukalah pada diriku, aku mengerti. Sampai